Jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Dr. Irwandi Tarmi yang telah menyampaikan materinya. Tibalah kesempatan yang berbahagia ini, waktu ataupun sesi untuk tanya jawab. Dan alhamdulillah sepertinya sudah cukup banyak pertanyaan. Baik, untuk awal kami persilakan kepada ikhwan sekalian yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan, kami persilakan untuk bertanya secara langsung. Ya, baik, dari sana. Ikhnya enggak ada yang nunggu, jauh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, ana sudah satu minggu ini dititipin mobil oleh paman untuk dijual. Karena paman ana tidak bisa menjualnya, sedang di kampung dia ada keperluan dana. Sudah itu saya tanyakan langsung pada paman saya kemarin malam karena ada yang menawar. Paman, mobil paman ada yang menjualkan kawan saya melalui internet. Boleh, mau enggak paman terima mobil ini dengan harga 155 juta? Penawaran kemarin di internet itu, penawaran melalui via telepon belum putus, 158. Tapi karena saya memakai jasa kawan, sudah itu saya tanyakan langsung ke paman saya, paman mau enggak paman terima uang penjualan mobil ini 155? Kata paman saya, ya enggak apa-apa, silakan saja gitu. Tapi karena saya belum yakin, belum saya lepaskan. Jadi bagaimana Ustaz? Boleh tidak itu dijual dengan 158 diserahkan ke paman saya 155. Terima kasih. Dia nanti dijual 158 terjualnya begitu. Tapi antum tidak sebutkan 3 juta ini. Tidak disebutkan, hanya menanya kepada paman, paman mau enggak terima penjualan mobil ini 155? Ya enggak apa-apa. Untuk antum apa? Yang 3 juta antum bagi 2 atau untuk teman itu saja? Ya teman pasti saya juga dikasih. Ya jujur saja teman. Tapi saya juga dikasih. Jadi saya tanyakan bagaimana hukumnya uang yang 3 juta itu. Tapi sampai sekarang karena saya masih ragu juga belum saya putuskan. Ya, terima kasih. Kalau antum katakan yang jelas kepada paman antum 155 juta itu, ya paman ini 150 juta dari paman, saya jual terserah saya ya. Kalau lebih itu boleh. Tapi kalau paman antum paham bahwa 155 juta nanti untuk bagian untuk antum dan untuk teman tadi, dia masih berpikir atau tidak sekarang? Atau begini saja, kan karena belum diputuskan, sampaikan kepada paman, paman, kalau saya dari paman 155, kemudian saya jual berapa kelebihan terserah saya, boleh atau tidak? Kalau dia mengatakan boleh, hukumnya halal. Hukumnya halal, terserah Anda, berapa untuk Anda, apa 1 juta, apa 2 juta, untuk teman 1 juta, terserah. Ini berdasarkan asar dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Bi'ha zatau bikadha, fama fauqahu fahuwa laka. Juallah pakaian ini harganya sekian. Ya, ini mobil juallah harganya 155 juta. Fama fauqahu fahuwa laka. Bila ada kelebihannya maka untuk Anda. Walaupun mazhab Syafi'i tidak membolehkan ini, tetapi asal ini merupakan dalil yang kuat bahwa ini adalah boleh. Tetapi akadnya jelas seperti tadi. Dan katakan kepada paman, paman, ya, dari paman harga 155 juta dan saya akan menjual lebih dari itu. Relakah atau tidak? Kalau mengatakan, ya sudah, yang penting untuk saya tunai 155 juta, tidak berkurang, silakan dan mau jual berapa. Halal sisanya. Wabillahi taufiq. Jelas. Iya. Baik, segala khairan. Ya. Oh ya, dari luar silakan untuk pertanyaan dari luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. terima kasih Anak Taufik. Saya tanyakan, saya telah berjalan beberapa dengan kawan usaha. Kurang jelas saya. Saya bekerja sama dengan. Suaranya mic-nya di luar kayaknya salonnya kedengaran. Gimana? Anda masuk ke dalam. Saya harus sampai ke dalam. Mic satunya tadi. Anda mic-nya satunya. Yeah. Tes. Gimana? Assalamualaikum Ustaz. Masuk aja. Kalau tadi di dalam jelas. Fadal. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Begini Ustaz, saya menjalin kerjasama dagang usaha saya di bidang produk gaharu itu konsinyasi, sistemnya konsinyasi. Nah, dalam sistem konsinyasi ini kita nggak ada kesepakatan harga jual, tapi hanya harga beli. Ya. Sementara harga jual itu saya jual lagi ke produk kawan. Nah, sementara dari kawan itu dana yang hasil kawan itu dijual lagi. Nah, itu termakan oleh dia. Sehingga saya dituntut juga dari pihak pertama untuk segera membayarnya. Nah, itu kira-kira dana yang sudah orang berjanji akan dibayar kemudian. Nah, sementara dana yang seharusnya hasil jual barang itu disampaikan dulu, itu dipakai dulu. Gitu. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Nah, sebentar kurang jelas. Sebentar saya pahami dulu ya. Maaf, antum dan jelas kalau udah pindah enggak jelas. Antum konsinyasi. Barang milik siapa? Milik teman. Nah, minta dijual, antum yang jualin. Saya punya rekan untuk menjualkan. Sebentar, apa? Saya punya rekan lagi untuk menjualkan. Antum enggak ada apa-apa di sini, hanya dari pemilik barang ke rekan antum. Rekan antum dijual. Nah, setelah ke rekan yang lain. Sudah dibayar, tetapi dana itu dipakai dulu oleh beliau separuh gitu. Nah, dana yang dipakai itu hukumnya seperti apa? Dia menjualkan barang. Iya. Barang itu sudah laku. Sudah laku, tapi dipakainya dipakai dulu. Ya, untuk kebutuhan hidup beliau. Untuk modal juga gitu. Untuk kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup. Itu hukumnya gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wakil, ini kan akadnya akad wakalah. Seorang wakil adalah amin, orang yang bisa dipercaya. Ya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada yang memiliki amanah tersebut. Perintah dari Allah SWT. Anda diamanahkan untuk menjualkan. Bila terjualkan, status uang bukan milik Anda. Kalau disepakati berapa hak Anda, baik berdasarkan persen atau berdasarkan seperti yang tadi, persen umpamanya mengatakan jual barang ini per itemnya Rp100.000 dan untuk Anda sebagai wakil yang menjualkan 5%. Ya, 5% dengan terjual tadi milik Anda. Artinya 95%-nya ini amanah uang orang. Dan uang orang tidak boleh Anda pakai. Tidak amanah ini namanya. Kalau ingin Anda pinjam, berarti ada akad baru, akad qard, pinjam meminjam. Maka minta izin dia. Kalau tidak, Anda termasuk khianat kepada amanah. Khianat kepada amanah dan tidak dibolehkan. Dan ketahuilah, selain ini merugikan din Anda, selain merugikan din kita, juga merugikan sum'ah kita, nama baik kita sebagai seorang pedagang. Orang tidak akan mau lagi memberikan barang kepada Anda, karena Anda tidak amanah. Jadi Anda rugi dua kali, rugi din Anda, karena khianat kepada amanah, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Anda tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari pemilik barang atau pemilik modal. Ya. Baik. Nah, ini dulu ya. Kita gantian dulu tadi sudah apa pertanyaan secara langsung. Insyaallah ini akan Anda bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di meja karena sudah banyak sekali. Ini datang lagi. Baik. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang pertanyaan ini serupa tapi tak sama, mengenai program dalam apa dana talangan haji. Ya, jadi kalau pertanyaannya, ini saya ikut program dana talangan haji dan hampir lunas. Ini salah satu pertanyaan. Mungkin nanti dijelaskan programnya. Kemudian saya ikut program dana talangan haji dan hampir lunas. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti ana lakukan? Kemudian hukum dari asuransi. Nah, jadi apa hukum dari asuransi, boleh atau tidak? Pertanyaan mengenai dana talangan haji sampai sekarang kan juga belum selesai pembicaraannya di kalangan para pengambil kebijakan dalam hal ini. Pihak pemerintahan dalam hal ini, dalam penyelenggara ibadah haji, pimpinannya sampai sekarang masih mengatakan bahwa ini bermasalah dari tinjauan berbagai hal, baik sosial maupun ekonomi, dan pun dia pernah mengatakan ini tidak halal. Namun Dewan Syariah masih bersikukuh ini mengatakan adalah halal, dan sudah ada fatwa mengenai dana talangan haji nomor 29 ya, tahun 2002. Tetapi betulkah fatwa ini dijalankan oleh lembaga keuangan syariah sama? Akan kita lihat apa yang dimaksud dengan dana talangan haji. Dana talangan artinya dana pinjaman. Kalau bahasa lainnya kredit haji. Jelas? Minjam uang untuk berangkat haji, kredit untuk berangkat haji. Pinjam meminjam dan kredit ini atau qad dalam Islam atau dalam fatwanya jadi dana talangan, hukum asalnya adalah mubah. Tapi untuk apa Anda meminjam? Untuk makan dan tidak ada makan di rumah Anda, barulah boleh meminjam seperti Rasulullah membeli makanan dengan cara tidak tunai. Tetapi untuk ibadah, kenapa Anda tidak pinjam uang sekalian untuk bayar zakat? Agar zakat saya banyak, pinjam saya uang 50 juta atau 100 juta, saya bayarkan zakatnya. Dan para ulama kita dari masa ke masa, dalam setiap panduan-panduan fikih dan permasalahan haji, sering mengatakan bahwasanya orang yang akan melakukan berangkat ibadah haji, hendaklah dia membayar hutang dahulu sebelum berangkat. Kenapa ketawa? Kalau sekarang fatwa ini terbalik, Anda ingin haji, berhutang dahulu. Ulama akhir zaman, ya. Semoga Allah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada para ulama kita yang telah terdahulu dan di akhir zaman juga, dan kepada kita semuanya. Belum ya. Belum, masih lama ya. Masih lama. Persingkat aja. Baik, kita lanjutkan aja ya. Karena kalau terlalu singkat, nanti pemasalahannya tidak jelas. Dari pertama, dari adab saja tidak memenuhi adab untuk melakukan ibadah haji. Karena Allah mengatakan manisfulillahi ala nasi hajjul bayti manistata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang dia memiliki kemampuan. Memiliki kemampuan berarti tidak berhutang. Baik. Lalu mereka mengatakan bahwasanya ketika dia berhutang, kita sudah melihat dia mampu atau tidak. Kalau dia mampu, kenapa lagi harus berhutang? Bayar dengan tunai. Anggap pertama kita mengatakan juga bahwasanya ini pinjam-pinjam dan pinjam-pinjam boleh. Keluar dari masalah adab, masalah halal dan haram kita bicarakan sekarang. Bukankah halal meminjam? Halal meminjam. Tapi meminjam bagaimana yang halal? Meminjam yang tidak ada ribanya. Bagaimana dengan meminjam dana talangan haji ini? Kan tidak ada ribanya. Tidak ada ribanya dinamakan akadnya qard hasan. Pinjam meminjam dengan cara yang baik tanpa ada bunga. Bunga memang tidak ada. Tapi biaya administrasinya berapa? Berapa biaya administrasinya? 1,5 juta itu bank apa itu? Bank apa itu 1,5 juta? Saya tidak tahu kalau Bang Mamala. Setahu saya memiliki ada mahasiswi saya di bank syariah tertentu. Dia kepala cabang. Mahasiswi saya di program S2 di Tazkia. Dia kepala cabang bank syariah di Warung Jambu di Bogor. Dia buat lihatkan akadnya kepada saya langsung. Karena dia kepala cabang, hak dia untuk mengambil setiap akad. Diperlihatkan akad yang sudah ditandatangani itu berapapun pinjamannya, maksimal 20 juta maksimal. Biaya administrasinya adalah 1,5 juta. Itu yang dia yang kata dia ini paling murah, Ustaz. Karena dia ingin kampanye di lokal kelas waktu itu. Setelah saya jelaskan malah dia, oh kalau gitu saya enggak jadi kampanye Ustaz di sini. Kemudian kata dia saya pernah ke bank syariah yang lain itu 2,2 juta. Biaya administrasinya. 2,2 juta. Anggap yang kita ambil paling kecil 1,5 ini. 1,5 kalau minjam dari 20 juta berapa persen itu? 7,5%. Itu pinjaman tertinggi. Kalau Anda cuma pinjam 10 juta berapa persen ini? 15%. Anda pinjam bunga bank riba, jelas-jelas riba berapa persen? 11% cuma. Kalau dikatakan ini biaya administrasi, kalau Anda bayar tunai tanpa menggunakan benangan talangan haji ini, mahasiswa saya di praktisi di bank syariah yang lain di kantor pusatnya di Jakarta, dia bilang kalau di bank saya gratis. Berapa biayanya, administrasinya? Gratis. Lalu saya katakan, kenapa ini sekarang ada administrasi? Karena ini hutang. Jadi masalah administrasinya karena hutang. Dia mengatakan, bukankah kami perlu ngecek segala macam? Ya, berapa itu biaya real ngecek itu? Ada enggak Anda mengambil keuntungan dari situ? Jawabannya apa? Apa kira-kira menurut antum? Kalau tidak ada untung, ditutup besok produk ini oleh mereka. Karena dia bukan lembaga sosial. Dia lembaga yang mencari keuntungan. Mengambil keuntungan 1 sen pun dari akad pinjam-meminjam adalah riba. Kalau dikatakan ini biaya real untuk survei segala macam, Faiz. Ini 1,5 juta ini untuk biaya administrasi berapa? 1 tahun. Belum selesai, tahun depan Anda belum selesai membayar angsuran, dikenakan lagi biaya administrasi baru atau tidak? Dikenakan biaya administrasi baru, besarnya berapa? Sama juga. Lalu apa lagi ini? Kalau tadi survei, kalau sekarang apa? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ini adalah manfaat dan pertambahan dari akad pinjam meminjam dan khawatir ini adalah riba. Lalu bagaimana yang saya terlanjur? Apakah saya di haji atau tidak ini? Kapan mau berangkat tadi yang bertanya tadi? Belum dalam. Enggak disebutkan. Selesai. yang sudah terlanjur, kalau Anda tidak tahu sebelumnya, semoga Allah memaafkan. Karena umpamanya juga ada fatwa yang bolehkan ini, apalagi Anda mengatakan ini dari bank syariah, ya. Semoga Allah maafkan dan semoga Anda tidak mengetahuinya. Faman ja'uhu mau'izhatun min rabbih fantaha. Ya, siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala lalu dia berhenti. Lalu dia berhenti dan sekarang berhenti. Lunasi secepatnya. Dengan demikian selesai Anda dengan akad ribanya. Karena yang riba adalah akadnya ini. Lunasi secepatnya. Dan dengan demikian tidak terikat lagi Anda dengan riba. Dan semoga Allah menerima ibadah haji Anda dan ibadah haji kaum muslimin yang lainnya. Bila masih di awal jalan dan belum lunas, ya, cabut kembali. Kalau masih di awal jalan, ya. Kemudian sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan berdampak negatif. Apa dampak negatif dari dana talangan haji ini sekarang? Antrian panjang. Sebelum ada dana talangan haji ini, setahun langsung bisa Anda berangkat kan? 2 tahun bisa langsung Anda berangkat. Karena yang berangkat hanya yang mampu saja. Sekarang karena ada cicilan ini, ya, menyebabkan macet antrian Anda untuk bisa berangkat haji. Walaupun Anda hari ini orang yang kaya, bisa memberikan uang yang banyak, tapi untuk yang reguler ini tidak bisa lagi Anda berangkat haji. Nunggu berapa tahun kalau di sini? 10 tahun. Masih hidupkah mereka dan kita? Allah ta'ala. Apapun. Allah alam bisawab. Dan dampak ini akan berdampak bukan ini saja. Apa yang menyebabkan Jakarta itu macet? Karena pinjaman riba untuk kendaraan-kendaraan. Sehingga orang yang tidak mampu mendapatkan juga dana talangan mobil, motor, dan lain-lain. Tanpa ada DP sebagian, hanya dengan bawa kakak dapat motor, bisa bawa pulang. Jadi dampak riba tersebut, orang takut dengan dampak secara real dalam kenyataan hidup mereka. Tapi dampak lebih besar daripada itu adalah riba yang merupakan berperang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi para pelakunya. Dan insya Allah walaupun tadi dia menggunakan dana pinjaman dengan cara riba, tidak merusak akad pinjam meminjamnya. Yang rusak adalah akad ribanya. Yang batal akad ribanya dan hajinya sah insya Allah taala, ya, dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khairan. Nanti dulu ya. Ya, ada warning. Ya. Ada apa? Dimohonkan kepada seluruh jamaah, jangan ada yang ngantuk ya. Jangan ada yang ngantuk karena dikhawatirkan nanti salah paham. Ya. Bisa berdiri kata. Insya Allah nggak ada yang ngantuk ya. Tuh, satu pertanyaan dari kertas lagi. Oh iya, asuransi tadi. Lanjutannya. Lanjut asuransi boleh asuransi. Alhamdulillah bahwa saya banyak diberikan kepercayaan oleh beberapa lembaga. Di antaranya pernah saya bedah buku harta haram ini di HS, maaf saya sebutkan nama, di bank asing di kantor pusatnya di Jakarta. Juga di lembaga asuransi juga pernah. Beberapa waktu yang lalu di lembaga tabungan asuransi pegawai negeri. Ya, alhamdulillah. Kebanyakan dari mereka mulai dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda kondisinya dengan masa-masa dahulu. Yang bila ada yang mengatakan haram, berusaha disumpal mulutnya, dan sekarang banyak yang mulai mengerti dan mulai berusaha cari solusinya. Ya. Pertemuan saya dengan direksi investasi di lembaga tersebut, dia berusaha, saya katakan, semaksimal mungkin usahakan yang halal, dan yang tidak mungkin Anda lakukan mau apa lagi. Kalau Anda berhenti semuanya di lembaga ini, siapa yang mengurusi pensiunan tersebut, gaji mereka? Jangan Anda berhenti, mudaratnya lebih besar. Tetapi usahalah meminimalkan, ya, meminimalkan yang ribanya. Kembali kepada masalah asuransi. Asuransi itu yang konvensional kita katakan, Anda membayar premi. Ini apa ini Anda bayarkan? Uang atau apa? Uang. Kalau terjadi risiko yang dipertanggungkan, apa yang Anda terima? Uang juga. Berarti ini tukar menukar uang. Yang syarat tukar menukar uang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk yang sama jenisnya, mislan bimislin, yadan biyadin, harus sama dan haruslah tunai. Apakah ini tunai? Tidak. Anda bayar preminya per bulan, per bulan, per bulan. Baru 2 bulan terkadang Anda dapatkan klaim ganti ruginya, mendapatkan uang. Tidak tunai. Apakah sama jumlah yang Anda terima dengan jumlah yang Anda bayar? Juga tidak. Ini riba fadl lagi. Kemudian besaran jumlahnya ini apakah jelas atau tidak? Tidak, mengandung unsur gharar. Mengandung unsur riba dan mengandung unsur gharar. Kemudian ketidakjelasan ini diikat dengan apa? Peristiwa. Diikat dengan peristiwa. Kalau Anda nasabah dari sebuah asuransi kecelakaan, Anda celaka, dapat uang atau tidak? Dapat uang, berarti untung Anda kan? Kalau Anda tidak celaka, uang Anda hilang kan? Berarti rugi atau untung ini? Rugi. Kalau Anda celaka, baru Anda beruntung. Kalau Anda tidak celaka, Anda rugi. Ada cara berpikir seperti ini? Ada, ini di asuransi cara berpikir mereka. Maka kata asuransi yang berarti insurance tersebut, yang berarti adalah aman dan keamanan. Mereka mengatakan kami memberikan keamanan. Siapa yang mampu memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman masa depan kecuali kami? Itu dibalik katanya. Tidak pernah Anda mendapatkan kenyamanan. Buktinya ketika Anda celaka baru Anda diberikan uang oleh dia. Baik. Maka ini mengandung unsur riba, mengandung unsur gharar, naha an bai'il gharar, dan mengandung unsur qimar, perjudian. Jelas? Oke. Bila ini yang terjadi, maka apa kata Anda? Bisakah kita masih menghalalkannya? Bagaimana Anda menghalalkannya? Sedangkan Allah telah mengharamkan riba dan Rasul, dan Allah mengharamkan perjudian, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan al-gharar yang tidak jelas dalam berjual beli, dalam tukar menukar uang. Ya. Lalu Anda katakan, apakah bisa ada orang yang terlepas dari asuransi hidup sekarang? Bisa atau tidak? Bisa. Baik. Tidak pernahkah antum naik bis angkutan umum? Naik kapal? Naik pesawat? Di tiket Anda sudah tertera apa? Hah? Tiket yang Anda bayar sudah termasuk biaya asuransi. Begitu kan tertulis? Iya. Ini bagaimana? Atau bila Anda sebagai pegawai di perusahaan atau pegawai negeri, bisakah Anda mengatakan jangan potong 2% dari gaji saya tiap bulan untuk askes? Bisa? Tidak bisa. Lalu Anda dipaksa untuk berbuat sesuatu yang diharamkan ini. Berdosakah Anda atau tidak? Kan dipaksa namanya ini. Taib. Tidak ada yang maksa Anda untuk jadi PNS kan? ada yang maksa Anda? Ada? Saya nggak tahu kalau pernah ada orang dipaksa jadi PNS. Anda malah terkadang memaksa mereka untuk mau menerima jadi PNS. Lalu bagaimana? Di sini sekarang ada akad, koror, judi, dan riba. Sekarang, tujuan Anda untuk jadi PNS ini agar dapat asuransinya atau agar dapat gaji imbalan jasa yang halal? Gaji yang halal imbalan. Asuransi mengikut. Tujuan Anda beli tiket tadi, mau naik pesawat atau agar dapat imbalan dari asuransi ini? Ada orang tujuannya biar jatuh dapat uang. Celaka jadi kaya. Kayaknya lama udah gak kaya-kaya ini. Saya mau cari pesawat yang paling jelek biar jatuh dapat uang. Allah musta'an. Dan kaidah menjelaskan seperti yang jelas pernah kita katakan, yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matsbu'. Dimaafkan sesuatu yang hukumnya mengikut sesuatu yang tidak bisa dimaafkan bila dia hukum asalnya. Bila sekarang tujuan Anda bekerja memberikan jasa yang halal, mendapatkan imbalan yang halal dan ada di situ dan Anda tidak bisa menolak. Tetapi ini pengikut. Kecuali Anda sengaja, Anda bisa masuk bekerja di beberapa perusahaan. Tetapi yang terus Anda tanyakan, ini asuransinya berapa? Ini asuransi perusahaan kerja sini berapa? Asuransi berapa? Berarti tujuan Anda sekarang asuransi kan? Ya. Kenapa Anda pilih perusahaannya ini? Karena ini jaminan masa depannya lebih aman. Asuransinya besar. Berarti tujuannya sekarang adalah asuransi dan tidak halal Anda bekerja di situ. Baik. Sekarang Anda terpaksa membeli tiket tadi dan terpaksa dia mengikut, ya, mengikut dalam akad yang halal menjadi boleh insyaallah taala. Yang jadi masalah la qadarullah. Terjadi kecelakaan. Maka pihak asuransi jasa raharja akan memberikan bantuan kepada Anda. Kalau patah kaki berapa? Cuma 10 juta kaki Anda nilainya. Belum pernah, janganlah ya. Kalau mati, mati berapa kalau mati? 25 juta. Itu naik apa? Naik apa? Ojek juga segitu. Naik pesawat juga segitu. Pesawat 100. Iya. Pesawat lebih mahal 100. 1 juta. Hah? Sukoi itu mah membunuh diri itu. Baik. Sekarang Anda jangan mati dulu. Masih baru patah. Diberikan oleh dia penghargaan oleh jasa raharja tadi, bantuan untuk terserah mau berobat mau apa terserah Anda. Diberikan umpamanya 25 juta rupiah. Sekarang ini bagaimana? Diterima atau tidak? Baik. Kalau umpamanya yang la qadarullah meninggal di atas pesawat, kerabat Anda masih ahli waris Anda dan dapat 100 juta dan diberikan santunan ini kepada keluarganya. Bagaimana keluarganya? Terima 100 juta ini atau tidak? Dalam hal ini khilaf para ulama al-mu'asirin. Ada perbedaan pendapat di antara mereka dan pendapat yang terkuat wallah taala alam. Lihat kondisi Anda. Lihat kondisi Anda. Terima, karena bila tidak Anda terima, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan uang tersebut. Terima. Setelah Anda terima, lihat kondisi Anda. Bila butuh berobat dan Anda tidak mampu untuk berobat, tidak punya biaya yang cukup untuk berobat dan sekarang Anda ini uang dari hasil ini, hasil dari asuransi tadi yang Anda terpaksa melakukannya. Anda perbuatan tadi halal kan? Sekarang uangnya masalahnya. Ya, kalau Anda tidak mampu, insya Allah halal. Karena harta yang haram ini, kan dia sukarela memberikannya kepada Anda kan? Sukarela. Harta yang sukarela diberikan, tapi dengan cara transaksi yang haram, yaitu dengan cara asuransi yang riba tadi, ya. Maka statusnya di tangan fakir miskin adalah halal. Mungkin Anda gunakan untuk berobat. Jelas. Kalau Anda cuma berobat patah tulangnya hanya dengan dukun kampung, cuma butuh biaya mungkin 1 juta, masih sisa 24 juta. Ya, untuk makan sehari-hari Anda masih ada, cukuplah. Rumah pun sudah tidak ngontrak. Ya. Terpenuhi kebutuhan Anda. Maka Anda statusnya sekarang bukan lagi fakir miskin. 24 juta ini sedekahkan kepada fakir miskin yang lain. Silakan daftar. Satu-satu dulu ya. Jelas ini. Ini mengenai asuransi yang konvensional tadi. Kalau Anda ternyata mampu, ya, maka tidak halal asuransi ini seluruhnya untuk Anda kecuali sebesar uang yang pernah Anda bayar. Gimana cara menghitungnya? Masih ingat ini? Hah? Cara menghitungnya, saya pernah punya catatan, ada seorang jamaah waktu itu yang dia bekerja di bagian asuransi Jasara Harja. Ada catatan-catatannya, sekian ribu untuk tiket pesawat. Pesawat kalau tidak salah 6 ribu. Untuk asuransi itu dipotong untuk pesawat. Yang kelima itu kapal. Kapal sekitar sampai 8 ribu atau berapa, karena risikonya paling besar. Untuk kalau untuk bis dalam kota tidak ditarik Jasara Harjanya. Kalau untuk bis dalam kota tidak ditarik Jasara Harjanya, berarti ini betul hadiah diberikan kepada Anda. Ya. Kalau untuk yang di dalam kota, kata dia tidak satu pun tidak ada premi yang ditarik. Kalau untuk di luar kota, antar kota, bis antar kota itu ada premi sekitar 4.000 atau 2.500. Untuk kereta api juga sama dengan bis, 2.500 rupiah ditarik. Bila bisa Anda kalkulasikan berapa Anda ambil, silah keluar sisanya disedekahkan untuk fakir miskin. Kalau Anda lebih istiapa, lebih berhati-hati, maka berikan seluruhnya untuk fakir miskin. Baik. Asuransi syariah? Ya, baik. Ini sesuatu hal yang diharamkan. Dan kebutuhan orang yang hidup di masa sekarang akan ini besar sekali. Ya. Apakah Islam memiliki alternatif atau solusi? Pasti. Dan sudah lama ada. Dan saya kira mungkin ada di sebagian daerah. Seperti iuran kematian di sini ada. Iuran kematian. Ada? Ada ya. Ada dengan berapa untuk bayar per bulan? 10.000. Nanti jasa yang didapatkan apa aja? Jasa yang didapatkan nanti apa saja? Kain papan, terus papan, terus penggalian kuburan, pemakaman gratis. Gratis. Berapa ini biayanya, berapa biasanya? Sampai 500.000? Enggak, berapa? 200.000 sampai kurang lebih 200.000. Anda ikut iuran ini, baru bayar sekali, mati Anda. Dapat pelayanan senilai berapa? 200.000. Ada yang satu teman Anda sudah lebih dari 500.000, belum mati-mati dia. Baik. Sama juga atau tidak dengan yang tadi? Hah? Sama? Mengandung gharar atau tidak ini? Mengandung gharar juga. Kalau yang diberikan bukan pelayanan tapi uang kepada Anda, uang ini setiap yang mati dari anggota ini dapat bantuan uang 300.000. Ini jadi riba juga atau tidak namanya? Kalau uang, riba juga namanya. Ya. Tapi bolehkah atau tidak? ini dia asuransi yang islami. Berarti hukumnya boleh. Kalau yang bilang islami boleh. Dari mana dia menjadi boleh? Dan apa perbedaan ini dengan asuransi yang konvensional tadi? Perbedaannya besar sekali. Perbedaan pertama, Anda anggota ikut IRN ini, tujuan Anda untuk apa tujuannya? Amal ingin saling membantu. Membantu. Ya. Tujuan utamanya membantu. Tapi tujuan utama Anda ikut asuransi yang konvensional atau tujuan pihak asuransi konvensional membuka produk ini untuk apa tujuannya? Cari keuntungan, profit, uang. Beda sudah tujuan. Kemudian bentuknya juga berbeda. Kalau antara Anda dengan asuransi konvensional ini, untung rugi hanya dua belah pihak, Anda dengan asuransi. Kalau Anda untung, asuransi rugi. Kalau asuransi untung, Anda rugi. Jelas? Tapi kalau iuran ini, yang lolos biasanya siapa? RW? RT? Bagaimana kalau sehari itu yang meninggal banyak? Siapa yang menanggung ini? RW? RT yang menanggung? Hah? Kita ngumpul uang lagi kan? Ya. Kalau ada kelebihannya untuk RTK atau untuk siapa? Tidak, tetap uang badan dana kita kan. Maka ini perbedaannya. Untung ruginya bukan di tangan pengelola. Berbeda dengan asuransi konvensional tadi. Dengan demikian sangat bisa bila Anda ingin melakukan asuransi sesuai dengan syar'i ini. Dan sudah ada semenjak masa ke masa. Yang tujuannya takaful, saling membantu sama kaum muslimin. Ya. Dan tujuannya saling membantu bahu-membahu sama kaum muslimin untuk meringankan sebagian musibah, risiko yang menimpa sebagian kaum muslimin. Cukup saya kira ya. Baik. Kami berikan kesempatan kepada masyarakat Desa Nunggal Rejo yang hadir di sini. Silakan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, yang masyarakat Desa Nunggal Rejo. Kalau yang bukan masyarakat sini jangan ngacung ya. Ada? Silakan. Masyarakat Desa Nunggal Rejo, lingkungan Mahat. Ya. Yeah. Ya, yeah. Kami masih berikan kesempatan insyaallah setelah ini. Ya, yeah, baik. Silakan. Yang baju biru. Kasih mic-nya dulu. Baju biru, Afan. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Allah barik. Pertanyaan, sekarang kan pemerintah membagikan jam kesmas, jam kesda, jam kesta, dan jam persal. Apa hukumnya kita menggunakannya? Sebentar, pelan-pelan dulu. Diulangi, apa yang diberikan pemerintah? Pemerintah kan memberikan kita apa namanya itu jaminan kesehatan. Kesehatan. Nah, seperti jam kesmas, jam kesda, jam kesta. Ini kesehatan semuanya? Iya. Gratis. Gratis. Tanpa ada premi. Kita nggak bayar itu. Nggak bayar. Setiap ya. Ada KTP itu dapat itu. Iya dapat. Gratis. Nah, gratis ya. Ya memang dalam kalau seandainya seseorang dulu belum dapat kartu jam kes jam kesda atau jam kesta, dia memang harus ngurus dulu ke dinas sosial. Kalau seandainya belum punya, seandainya dia belum punya kartu jam kesmas tersebut atau jam kesda, seandainya dia tidak dapat bagian dari pemerintah, kemudian ada keluarga dia atau istri dia sakit, kemudian dia itu memang tidak punya harta untuk berobat, dan dia berusaha untuk mencari kartu tersebut ke dinas kesehatan. Nah, yang kami tanyakan, apa hukumnya kami menggunakan jasa tersebut atau uang yang diberikan kepada kami atau obat yang diberikan pemerintah kepada kami. Jadi, ya. Cukup. Ya tergantungan obatnya gitu. Salam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jam kesmas apa namanya? Jam kesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Terus apa lagi? Jam kesda. Jaminan kesehatan daerah. Daerah. Apa lagi? Jam kesta. Jam kesal. Ada jam persal, jaminan persalinan apa, persalinan gratis, jaminan persalinan melahirkan gratis gitu. Iya. Apa hukumnya? Alhamdulillah, halal. Cukup. Halal, ulang lagi. Halal. Halal. Ustaz, cukup. Baik. Kalau gratis tidak ada masalah. Sampai pun asuransi yang Anda dapatkan dari perusahaan gratis, yang berdosa dia, perusahaan Anda yang bayar asuransi. Anda mendapatkan ini tanpa Anda membayar premi. Maka antara Anda dengan pihak ini tidak ada judi, tidak ada riba. Yang melakukan ribanya si fulan. Anda diberikan gratis, apalagi ini oleh negara. Jelas? Alhamdulillah. Itu mesti orang Lampung. Bisa enggak orang luar? Baik. Baik. Yang penting punya KTP. Baik. Gantian satu lagi. Kayaknya yang belakang itu sudah sering tanya. Jangan. Yang di jendela. Apa tahu, Pak? Yang pakai sama tak? Ah, mic-nya, mic-nya. Gimana? Dari Nunggal Rejo? Dari Nunggal Rejo? Bukan. Bukan. Kalau bukan, Bapak yang di jendela. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ini ada masalah. Iya. Semoga Allah berikan solusi masalah. Saya ini pedagang apa namanya keliling. Iya. Enggak punya modal asli. Alhamdulillah. Terus nekat buat apa, pinjam bank. Ya. Bank riba atau bukan? Iya, iya bank. Iya. Atau? Nah terus saya bisa bernapas. Bisa? Sadar saya itu kalau itu tuh haram. Iya. Iya. Cuman sekali aja itu. Sekarang sudah tidak. Lah bank itu sudah dilunasi, tapi kapok. Banknya sudah tutup. Ya, sudah tutup. Tapi sudah dibayar uang utangnya? Sudah. Alhamdulillah. Nah terus harta yang saya nikmati ini termasuk harta haram atau enggak? Ya. Karena bangun atas dasar harta dari bank itu. Riba. Ya. Terus bagaimana kalau nanam singkong bibitnya nyolong? Ya. Itu hasilnya itu halal apa enggak? Ya. Sekian. Allah ya. Dijawab dulu satu dulu. Baik. Cep, mohon tenang dulu ya. Pertanyaannya bagus sekali, karena menyangkut permasalahan dan mengkhawatirkan untuk makan sendiri dan anak-anak kali ya Pak ya. Dan khawatir untuk anak cucu juga. Dan khawatir juga kalau dia menyumbang bagaimana juga hukum sumbangannya. Baik. Permasalahan ini di taksil syar'i atau kaki fikihnya, dalam pandangan fikihnya permasalahan khilaf para ulama. Apakah pinjam meminjam yang ada persyaratan ribanya? Di buku ada tentang masalah kartu kredit. Pinjam meminjam yang menggunakan pinjamannya dari seseorang tetapi ada persyaratan riba. Bagaimanakah hukum pinjam meminjam ini? Sahkah, bolehkah uangnya dipakai atau tidak? Bolehkah uangnya dipakai atau tidak? Karena bila tidak sah status pinjamannya, maka apapun hasil dari pinjaman tersebut, semuanya tidak sah. Jelas ini? Kembali permasalahannya kepada sah atau tidaknya pinjaman yang ada persyaratan riba ini. Dalam hal ini, ada perbedaan khilaf para ulama. Bagi yang bermadzhab Syafi'i, maka seluruhnya dikembalikan, dikeluarkan seluruhnya. Baik pun keuntungan sekarang, dikeluarkan seluruhnya, karena status pinjamannya tidak sah. Ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudatul Talibin, jilid ketiga halaman 275. Beliau mengatakan, akad qard yang meminjam dengan persyaratan bunga hukumnya haram. Jika persyaratan riba dibuat, maka akad qard menjadi batal dan uang yang telah dipinjam tidak boleh digunakan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau tidak boleh digunakan, maka hasil dari keuntungan selama ini ya sudah berlalu, semoga dimaafkan oleh Allah. Yang sisanya melebihi kebutuhan pokok kita, keluarkan. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi. Ya. Pendapat yang kedua, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, ya, mungkin bisa Anda bernafas lega sedikit dengan mazhab ini. Al-Buhuti mengatakan, akad qard tidak batal disebabkan keberadaan persyaratan yang tidak sah. Bank memberikan pinjaman kepada Anda sekian juta. Dia mensyaratkan ada pertambahan. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi, yang riba yang rusak adalah akad bunga pertambahannya. Adapun akad pinjam meminjamnya sah. Kalau sah, boleh Anda putar dan hasil keuntungannya menjadi halal. Kira-kira Anda pilih mazhab yang mana? Yang kuat palingnya. Ya. Pilih yang kuat dari pendapat ini. Dan pendapat yang kedua ini dalilnya kuat. Dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seseorang, ya, yang meminta untuk dimerdekakan, datang kepada Aisyah, bagi Allah meminta dimerdekakan oleh Aisyah. Tetapi tuan dari budak ini mengatakan, kalau engkau dibeli oleh seseorang dan dimerdekakan oleh dia, persyaratan walaknya menjadi milik saya. Walak itu perwalian. Nanti kalau umpamanya jadi kaya raya ini dan mati, dia bisa mewarisi. Itu persyaratan walak. Lalu Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, persyaratan ini biasanya tidak lumrah, tidak lazim, karena biasanya perwalaan itu milik orang yang memerdekakan. Tetapi apakah boleh dikabulkan permintaannya demi memerdekakan budak ini? Aisyah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya, belilah dia, wa'tikiha, dan merdekakan dia, wa innama alwala'u liman a'taq, dan perwalian milik orang yang memerdekakan. Kemudian setiap persyaratan yang tidak ada di kitabullah, fahuwa batil, maka persyaratannya adalah persyaratan yang batil. Maka intinya yang batal adalah persyaratan ribanya. Akad pinjam-pinjamnya sah, maka dengan demikian hasil keuntungan selama ini insyaallah halal. Jelas? Jelas, Pak? Halal. Intinya halal, Pak. Oh, bibit nyolong. Oh, jangan, bukan kedua-duanya halal. Saya baru yang tadi bilang, baru yang pinjam meminjam, yang jingkong belum. Nanti dikira halal, nanti dikira halal dua-duanya. Yang kedua, bibit singkong dicuri kemudian ditanam, apakah halal? Walaysa li'irqin zalimun fihi haq, li'irqin zalimin fihi haq. Orang yang melakukan merampas, menyuri, tidak ada hak sama sekali milik dia. Sama sekali tidak ada milik dia. Maka walaupun ditanam di tanah dia, mayoritas para ulama mengatakan seluruh singkongnya itu milik orang yang punya bibit. Seluruh singkongnya milik yang punya bibit. Tapi ada pendapat yang lain. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam hal ini, ini untuk sama ya, sama dengan yang lainnya juga. Anda dapat uang dengan cara korupsi, lalu Anda kembangkan modal dan keuntungan seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama, kecuali pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat berdasarkan asar dari Abdullah bin Umar dan keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Abdullah bin Umar dan Ubaidillah mendapatkan pinjaman dari Abu Musa al-Ash'ari, padahal ini adalah harta negara yang dititipkan untuk diserahkan kepada Umar di Madinah. Lalu mereka membeli barang di Syam, di Kufah, kemudian menjual barang tersebut di Madinah, lalu mendapatkan keuntungan, kemudian diberikan kepada Umar modal atau berapa yang diterimanya dari Abu Musa al-Ash'ari. Maka Umar mengatakan, "An kuntuma ibnai amiral mu'minin." Karena kalian berdua anak dari amiral mu'minin, diberikan pinjaman sedangkan yang lain tidak, serahkan seluruhnya kepada Baitul Mal, keuntungan dan modalnya seluruhnya. Ini kebijakan Umar dan ini pendapat mayoritas para ulama. Abdullah bin Umar diam. Ubaidillah menanggapinya, "Wahai bapak, bukankah kalau rugi kami tetap mengembalikan uang Baitul Mal? Kenapa ketika untung kami tidak dapat apa-apa?" Lalu ada yang mengusulkan, "Ala ja'altahu qiradan ya amirul mu'minin." Kenapa tidak dirubah akadnya menjadi akad mudharabah, yaitu dibagi dua hasil keuntungannya? Maka Umar bin Khattab menyetujuinya dan dibagi dua. Kalau Anda setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan ini kepada pemilik singkong tadi, "Pak, ini dia singkong Anda yang saya curi, lunin Anda tanam. Ya, modalnya ini, Pak. Antum tadi ambil berapa batang? Kembalikan modalnya." "Ya. Ya, 5 ikat. Sekarang keuntungannya berapa?" "Hah? Keuntungannya ini sampaikan kepada ini, sekarang untungnya sudah sekian saya tanam. Kalau Bapak rela, setengah buat saya, setengah buat Bapak. Ini lebih baik." Ya. Ya, saya kira mau orang kalau Anda memang bertobat kepada Allah dan jujur, dia akan mau. Insyaallah taala. Baik. Baik. Jazakallahu khairan. Ada jam ketinggalan di kamar mandi, nanti kalau semisal yang merasa kehilangan jam di kamar mandi, silakan kalau sudah selesai nanti maju ke depan ambil jam. Kami persilakan kembali kepada masyarakat Desa Nunggal Rejo. Masih ada? Silakan. Masyarakat Desa Nunggal Rejo. Ya. Selama masih dinanti pertanyaannya. Satu pertanyaan dari Umahat. Saya bacakan pertanyaan dari Umahat dulu. "Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum jual beli kendaraan bermotor dengan cara kredit, yang apabila pembayarannya macet atau pembayarannya telat dari waktu yang ditentukan, maka terkena denda atau nilai nominalnya bertambah? Dan bagaimana kalau angsurannya tidak pernah macet ataupun lancar? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khair." Mahat beli motor ya? Boleh kan perempuan beli motor? Boleh, tidak ada larangan. Bagaimana hukumnya membeli dengan cara kredit dan dia perkirakan bahwa dia tidak akan macet pembayarannya, atau umpamanya ada auto debit yang langsung dipotong dari gaji dia dan demikian tidak akan macet? Jelas ini. tidak akan macet. Bolehkah atau tidak? Mungkin ditambahkan lagi satu alasan dia, dan saya butuh sekali. Dan saya sudah mencari yang halal tidak ada. Yang tidak tanpa denda ini ada yang menjual motor tanpa denda? Kalau ada, beritahukan umat tadi. Ada solusi berarti. Hajah, kebutuhan yang tidak sampai pada darurat, yang tidak sampai pada darurat, ya, kan tidak akan mati si ibu ini tanpa motor, kan? Tidak akan mati insyaallah ta'ala. Maka ini hanyalah sampai hajah, tidak sampai pada darurat. Sesuatu yang tidak sampai pada darurat tidak bisa menghalalkan riba dain, riba qard, karena riba pinjam meminjam. Bukan kredit di sini, kredit motor ini, bukan Anda beli dengan kredit ini. Anda tidak beli dengan pembiaya tersebut. Anda beli dari orang, dari dealer atau showroom atau siapapun, kemudian mengajukan pembiayaan, minjam uang untuk menutupi harga ini. Kemudian Anda minjam dengan dibayar dengan cara berlebih kredit dan berlebih dari berapa uang yang dipinjamkan oleh dia tadi. Maka di sini persyaratan dari awal sudah ada riba. Jelas? Persyaratan dari awal sudah ada riba. Belum lagi Anda mendapatkan uang ini, sudah berdosakah atau belum? Anda sudah tanda tangani akadnya dan belum dibayarkan oleh dia. Sudah berdosakah atau belum ini? Sudah berdosa. Ini riba di awal. Belum lagi kalau Anda ada pernyataan, bila saya tidak mampu membayar, saya akan setuju dikenai riba. Denda kan riba namanya. Saya setuju dikenakan riba. Saya akan membayar ribanya. Riba itu kan pertambahan. Dalam bentuk denda juga merupakan bagian dari riba. Ya. Sudah berdosakah dia terhadap menandatangan ini walau belum membayar riba ini? Berdosa atau tidak? Berdosa sudah menyetujuinya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah mengharamkan riba. Anda tanda tangan setuju. Ini namanya kan kurang beradab namanya ini kan. Ya, hendaklah kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan, kita haramkan, tapi dalam hati saya haram, Ustaz. Tetap mengharamkannya, tapi tanda tangan gimana lagi, saya terpaksa. Tidak ada yang memaksa kita untuk tanda tangan itu. Ya. Bisakah Anda berbuat dosa? Saya tahu bahwa ini mencuri, saya mencuri ini saya tahu dosa. Tapi bagaimana lagi? Ya. Walaupun saya mengingkari dalam hati saya mencuri berdosa, tapi saya tetap mencuri. Halalkah dia mencuri? Tidak. Dan begitu untuk seluruh dosa. Ya. Dan ini sekalian himbauan kepada kaum muslimin yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kesempatan mencari rezeki yang halal dan membuka cara yang syar'i untuk orang-orang memenuhi kebutuhannya. Bisa Anda dengan modal cuma satu modal, satu motor, bisa. Punya Anda uang umpamanya 15 juta. Ada orang tadi, ibu tadi mau beli dan leasing. Ibu begini saja. Ibu tulis speknya yang inginkan. Saya belikan motornya. Ya. Saya jual kepada ibu motornya nanti setelah saya beli. Oh, sekarang saya bayar DP-nya, Pak? Enggak, nanti dulu. Bu, setulisnya speknya. Setulisnya spek yang diinginkan dia. Lalu pergi Anda membeli motor tersebut. Anda bawa ke rumah dia. Masalah nama, bagaimana mungkin nanti bisa. Kita sampai kepada dia, kepada dealer tadi, masalah balik nama nanti diurus. Bawa kepada ibu tadi. Ibu, ini sekarang motor sudah saya beli. Maukah ibu membelinya? Oh iya, saya mau sekali. Dari awal sudah saya bilang, iya mau beli. Berapakah angsuran sekian per bulan? Eh, kalau saya terlambat, Pak, gimana? Gak ada denda. Tapi kalau ibu ada barang jaminan atau motor ini jadi barang jaminan juga bisa. Atau ada surat tanah jadi jaminan, gak masalah. Tapi tidak akan ada denda. Berapa per bulan sekian? Mana DP-nya ini? Ini motornya. Dapat untung atau tidak Anda ini? Dapat untung karena Anda jual lebih mahal daripada harga yang dibeli. membantu atau tidak, ini juga namanya membantu, memberikan kebutuhan kepada orang yang membutuhkan, yaitu si ibu tadi ini, dan sekaligus menyelamatkan dia dari apa? Riba. Ini yang paling besar. Masalah dunia bisa Anda kejar dengan cara yang lain, tapi masalah pahala seperti ini, menyelamatkan orang dari riba, ya, karena riba dosanya yang paling kecil, ya, adalah sama dengan berzina berapa kali? Sittan wa salasina zanyah, 36 kali. Ya. Maka kalau Anda disuruh oleh istri Anda untuk beli motor dengan cara riba, katakan kepada dia. Daripada saya beli motor dengan cara riba ini, bagaimana kalau ada solusi syar'inya? Apa sih syar'inya, Mas? Ada seorang janda kaya yang dia mengatakan, silakan nikahi saya dan saya berikan kompensasinya motor gratis untuk istri pertama Anda. Daripada saya berzina 36 kali, ini kan solusi syar'i. Setujukah wahai istriku tersayang? Syar'i kan win-win solution, sama-sama mendapat keuntungan kan? Anda dapat motor, dapat juga, saya dapat istri juga baru lagi. Dan juga dapat motor dia juga dia. Allah Taala. Ya. Terkadang kita memikir tidak jauh seperti itu dalam mencermati syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira cukup ini dulu sesi pertama, nanti insya Allah mungkin kita lanjutkan. Baik, mungkin nanti sesi kedua kita beda caranya mungkin. Kalau tadi agak panjang, mungkin tadi iya dan tidak, iya dan tidak ya jawabannya. Setuju antum kalau begitu? Nantilah kita praktekkan. Jazakallahu khairan. Baik. Demikianlah sesi pertama dari sesi kedua dari acara pada kesempatan yang berbahagia ini. Tolong jangan bubar dulu, karena ini ada sesi ketiga. Insyaallah nanti pada zuhur jam 1. Nah, jadi runtutannya setelah ini insyaallah akan dibacakan profil Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah oleh Al-Ustaz Wahyu Abu Baid. Kemudian setelah selesai pembacaan tersebut, istirahat, makan, sholat sampai pukul 13.00. Dan akan dilanjutkan kajian sampai dengan 14.45. Ya, jam 3 kurang seperempat. Setelah itu wali santri langsung berkumpul di masjid. Jadi nanti jangan langsung pergi, tapi berkumpul dulu di masjid. Baik, demikianlah kajian yang telah berjalan di sesi yang kedua ini. Kami persilakan kepada Ustaz Wahyu Hidayat untuk membacakan profil Pondok Pesantren. Dimohon untuk jangan pergi dulu. Baik. Kawan boleh pergi kan? Iya, kawan boleh pergi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita dapatkan ilmu yang masya Allah. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita berupa kefahaman dan taufik untuk bisa mengamalkannya. Jamaah rahimakumullah, di sini secara ringkas kami bacakan apa bahasa anak-anak itu profil katanya. Profil Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah. Pondok kita ini berdiri pada tahun 1426 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 2005 Masehi. Yang jumlah ustadz dan ustazah serta para dewan guru 37 orang, santri dan santriwati, santriwan dan santriwati sekitar 200 anak. Adapun pendanaan kami adalah swadaya kaum muslimin dari masyarakat Punggur, Metro, dan sekitarnya. Jadi tidak ada dari Eropa. Kemudian dakwah kami adalah mengajak kepada tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah saja, serta pemurnian akidah yang lurus dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Mengajak umat untuk bersatu dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama Allah Subhanahu wa taala bersatunya, bukan dengan suku, bukan dengan yang lainnya. Kemudian mengajak umat untuk taat kepada pemerintah yang sah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberontaknya. Itu diantara poin pokok dalam dakwah pondok kami ini. Adapun prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh anak-anak kita, diantaranya yang pertama, ada 4 anak yang telah hafal 30 juz dari Al-Quranul Karim, yaitu 2 putra dan 2 putri. Adapun yang hafal 15 juz ke atas, ini sekitar 20 anak. Adapun yang di bawah itu ya semuanya. Ada yang 1 juz, 2 juz, ada yang baru 1 surat. Karena santri baru, ya. Kemudian anak-anak kita yang telah hafal kitab hadis Arba'in Nawawi semuanya dari kelas 2 SD. Walillahil hamdu wal minnah. Ke atas, ya, kelas 2 SD sudah ada yang hafal kitab tersebut. Sampai hafal. Itu sekitar, ya, dari kelas 2 dan seterusnya sekitar 30 anak. Kemudian di antara prestasi yang lain, juara 1 baca kitab Gundul Ilmu Hadis tingkat kabupaten pada tahun 2011. Juara 2 baca kitab Gundul Ilmu Sirah tingkat provinsi 2011. Juara 1 baca kitab Gundul Ilmu Sirah tingkat provinsi tahun 2011, yang kemudian mewakili Lampung di Lombok tahun 2011 juga, dan mendapatkan peringkat ketiga alhamdulillah di nasional di Lombok sana. Kemudian baru-baru saja ini bulan kemarin mewakili Lampung Tengah di provinsi di asrama haji untuk lomba pidato 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Bahasa Jawa dan Sunda belum ada. Dan salah satunya menjadi juara pertama yang berbahasa Arab. Insyaallah tanggal 24 Juni ini, tinggal beberapa hari lagi ini, akan mewakili Lampung untuk pidato bahasa Arab di Gorontalo. Gorontalo itu mana? Yes, kono kae pokoke. Dan lain-lain prestasi yang telah diraih oleh anak-anak kita, maka dengan kesederhanaan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada kami, kami senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, ya, meminta dan mengajak kepada semua pihak doa dan bantuannya, baik material ataupun spiritual, atas segala partisipasi, bantuan, doa, dan segala sesuatu yang telah diberikan kepada kami. Kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jazakumullah khairan wa barakafikum wa ahlikum wa amwalikum. Semoga Allah membalas semuanya itu dengan yang lebih baik di sisinya. Mudir Ma'had Al-Ustadz Al-Fadil Abu Hammam.